Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله, tadi dari pagi sudah kita bahas tentang pembahasan kita materi mulia dengan manhaj salat, dan sudah kita bahas tentang definisi dari salaf, kemudian juga keutamaan salaf salih. Yang ketiga adalah bahwa mana salaf sebagai hujjah. Maka sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Prinsip ini penting untuk diketahui. Banyak juga orang menilai bahwa dakwah salaf ini sifatnya juz'iyat, artinya parsial. Bahkan juga kadang-kadang ada yang menuduh bahwa dakwah salaf ini dakwah yang keras. Dan ini semua tidak benar. Pada hakikatnya dakwah ini dakwah yang hak, dakwah yang membawa manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat, mengembalikan manusia kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, mengembalikan manusia kepada Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dakwah yang merusak atau dakwah yang keras atau yang lainnya. Dan sering saya sampaikan juga, termasuk juga kemarin pada waktu Jumat di Serif, bahwa orang menganggap bahwa Islam itu atau dakwah yang hak ini keras, itu disebabkan karena kebodohan dia tentang Islam. Jadi banyak orang karena kebodohan dia, karena ketidaktahuan dia, sehingga dia menilai bahwa Islam atau dakwah yang hak ini, dakwah salaf ini, dianggap keras. Kenapa? Karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan dia tentang Islam. Kalau dia tahu tentang Islam, insya Allah dia tidak akan menilai demikian. Dan juga kadang-kadang juga bukan sekedar itu aja. Kadang juga dia menilai beberapa da'i yang kadang-kadang juga dia belum kenal. Nah, sudah menilai dengan keras. Karena apa? Karena sudah awalnya sudah ada unsur kebencian dan kedengkian. Bukan dengan hati dan dada yang lapang untuk menerima kebenaran. Seorang muslim, maksudnya dia punya dada yang lapang untuk menerima kebenaran. Kalau soal ada perbedaan, wajar ada perbedaan dalam hidup ini. Tapi kemudian menilai dakwah yang hak itu dengan apa yang keras, yaitu yang awal karena kebodohan yang mewariskan kedengkian dan segala macam. Atau yang kedua, ya karena faktor hawa nafsu. Sehingga orang menilai Islam ini atau dakwah yang hak ini dinilai keras karena hawa. Bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu, dia akan menilai sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian juga faktor yang lain, orang menilai dakwah ini keras atau yang lain, karena dia banyaknya dosa dan maksiat. Dan anda perhatikan bahwa beda antara tegas dengan keras. Kita dalam menyampaikan hukum itu harus jelas dan tegas, sehingga umat ini tidak diumbang-ambingkan. Kita ketika ditanya tentang ini hukumnya syirik atau tidak, syirik kita katakan. Ini hukumnya kufur atau tidak kufur? Ini hukumnya boleh atau tidak? Kita katakan tidak boleh. Harus jelas. Yang mana boleh kita katakan boleh, yang tidak kita katakan tidak. Yang haram kita katakan haram, yang halal kita katakan halal. Yang sunnah kita katakan sunnah, yang bid'ah kita katakan bid'ah. Yang tauhid, tauhid, yang syirik, syirik. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi kadang-kadang orang karena banyaknya dosa dan maksiat yang dia lakukan, sehingga ketika disampaikan dakwah yang hak ini, bahwa hukum ini tidak boleh, ini haram, karena dengan dalil, Quran dan sunnah, nah itu dikatakan keras. Nah, kalau seandainya dia dadanya lapang, ingin menerima kebenaran, dia tidak akan mengatakan demikian. Atau faktor yang lain karena lingkungan. Orang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Islam itu dasarnya wahyu. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka 'an sabilillahi yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Dan mereka itu hanyalah menyangka-nyangka, dan mereka itu hanyalah berdusta. Tapi kebanyakan manusia ini hanya ikut-ikutan, sangka-sangkaan belaka. Dan mereka ini tidak mengikuti kebenaran, tapi yang mereka ikuti sangka-sangka, dan kemudian mereka menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Jadi apa di sini Rasulullah bahwa kita dalam mengikuti ini kita ikuti wahyu Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini jalan yang selamat. Tapi mengikuti banyaknya orang, itu orang banyak melakukan demikian. Itu nenek moyang kita mengatakan demikian. Kita sudah turun temurun demikian. Kebudayaan kita begini. Kita ini bicara soal agama, bicara soal akhirat, kita bicara soal surga dan neraka. Berarti kita harus berjalan dengan benar, karena Islam ini lengkap dan sempurna. Sudah dijelaskan semuanya oleh Nabi, yang membawa manusia ke surga dan sudah dijelaskan, yang membawa manusia ke neraka sudah dijelaskan. Karena itu kita harus jelas dalam masalah ini. Jangan kita terbawa dengan omongan-omongan, menurut pendapat saya, kata orang banyak begini, nenek moyang saya begini, kebudayaan kita begini. Sekarang bukan soal budaya, ini benar tidak bersyariat. Jadi dalilnya bagaimana bersyariat? Jadi yang harus kita lihat. Bukan ukuran agama ini bukan nenek moyang. Bukan nenek moyang, dilarang kita mengikuti nenek moyang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya SAW, mereka katakan, kami ikuti nenek moyang kami. Kami dapati nenek moyang kami begini. Kata Allah, apakah mereka akan ikuti juga nenek moyang mereka yang tidak berpikir dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Kalau menegur orang-orang yang mengikuti kebenaran, orang-orang yang menolak kebenaran karena mengikuti nenek moyang. Dan alasan itu banyak sekali. Di negeri kita itu banyak sekali alasannya. Ya, sudah turun-temurun demikian, kakek saya, nenek saya dulu begini. Kan kakek saya juga keturunannya, keturunan kiai. Apa saja sudah alasan dikemukakan. Ini kebudayaan kita begini. Sudah jelas melanggar syariat. Jelas melanggar syariat. Nah, ketika kita sampaikan kebenaran, namun mereka kadang-kadang menolak dan menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Jadi, apa yang disini? Semoga dakwah ini dakwah yang hak. Kita ingin mengembalikan umat ini kepada Islam yang hak, yang benar, yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan seluruh imam pun sudah mengingatkan kita tentang tidak bolehnya mengikuti pendapat-pendapat mereka atau para imam. Seluruh imam itu sudah mengingatkan kepada kita tidak boleh mengikuti pendapat mereka. Seluruh imam mazhab itu semuanya sudah menyeru kita untuk mengikuti yang hak. Di antaranya saya ambil beberapa penjelasan supaya kita lebih jelas. Imam Abu Hanifah pernah mengatakan begini: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا. Tidak halal bagi seorang mengikuti perkataan kami bila ia tidak tahu dari mana kami mengambil sumbernya. Begitu juga Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas mengatakan, innama ana basharun ukhti'u usib. Fanduru fi rahi. Fakullu man wafaqal kitabu wa sunnata fahudhu. Wakullu man lam yuwafaqal kitabu wa sunnata fatruku. Aku hanya seorang manusia, terkadang salah, terkadang benar. Oleh karena itu, terikilah pendapatku. Bila sesuai dengan Quran dan Sunnah, ambillah. Dan bila tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan. Ini memarik gurunya Imam Syafi'i. Bahkan dia mengatakan, Laisa ahadun badan Nabi illa wa yukhadu min qawlu yutraq illa Nabi SAW. Siapapun perkataannya bisa ditolak dan bisa diterima, kecuali Nabi SAW tidak boleh tolak perkataannya. Imam Syafi'i yang paling banyak, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulullah SAW lam yahilla lahu ayyada'aha liqawli ahadin. Seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa orang yang secara jelas telah mengetahui satu hadis Rasulullah SAW tidak halal meninggalkannya karena mengikuti pendapat seseorang. Tidak halal bagi dia meninggalkan perkataan Rasulullah karena mengikuti pendapat orang. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulullah wa da'u ma qultu. Wa fi riwayatin fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahadin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bila kalian menemukan dalam kitabku yang berlainan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka peganglah sunnahku. Maka peganglah sunnah Rasulullah. Apabila ada di dalam kitabku sesuatu yang berlainan dengan sunnah Rasulullah, maka peganglah sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah pendapatku. Dalam ayat yang lain dikatakan, ikutilah sunnah Rasulullah dan jangan kalian melihat kepada pendapat seseorang. Kemudian juga oleh Imam Syafi'i, idza shahha al-hadits fa huwa madhhabi. Apabila sudah sah satu hadis, maka itulah pendapatku. Bahkan kata Imam Syafi'i lagi mengatakan, kullu ma qultu fa kana nabi ihtahu qawli bima yasih fa hadithun nabi aula fala tuqalliduni. Siapa setiap perkataanku bila berlainan dengan riwayat yang sahih dari Nabi SAW, hadis itu lebih utama untuk kalian ikut dan jangan kalian taklid kepadaku. Ini ada banyak sekali oleh Imam Syafi'i. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal, jadi empat imam, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ahmad bin Hanbal mengatakan, la tuqalliduni ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. Jangan kalian taklid kepadaku, jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Auza'i, jangan taklid kepada Imam Thawri, tetapi ambillah dari sumber mereka, di mana, dari mana mereka mengambil. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, man radda hadits Rasulullah fa huwa ala syaffa halakah. Barang siapa menolak hadis Rasulullah, maka ia berada di tepi jurang kehancuran. Jadi ikhwan fill din, na'zakumullah, jadi tidak ada kewajiban untuk mengikuti mazhab. Semua imam mengatakan jangan kalian mengikuti aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu buku pernah ditulis oleh Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khajandi. Dia wafat tahun 1380 Hijriah, berarti 50 tahun yang lalu. Dia tinggal di Mekah. Yang nanya kepada dia orang Jepang. Muslim Jepang ini berangkat haji, ketemu dengan Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khajandi. Ditanya, jadi ada beberapa orang dari Muslim Tokyo ini nanya kepada dia. Pertanyaan diantaranya, apa hakikat tentang agama Islam? Apa makna mazhab? Apakah seorang Muslim wajib mengikuti salah satu mazhab? Kemudian beliau jawab. Beliau jawab menjadi satu buku. Jadi bukunya diberikan judul Hadiyatul Sultan ila Muslimi Biladil Yaban. Yaban itu Jepang artinya. Hadiyatul Sultan, maksudnya Muhammad Sultan penulisnya. Hadiyatul Sultan ila muslimi bilal yaban. Halal muslim mulzamu bittiba'i mazahib معين من المذاهب الأربعة. Hadiah dari Sultan Al-Maksum yang Al-Jandi kepada kaum muslimin negara Jepang. Apakah seorang muslim wajib mengikuti mazhab tertentu dari empat imam mazhab? Nah, dijawab di buku itu. Dan buku itu sudah ditahkik oleh Syekh Salim bin Al-Hilali dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia buku itu. Saya ringkas dalam buku itu isinya. Beliau menjelaskan dalam buku itu. Buku yang beliau tulis ada, saya punya bahasa Arabnya dan tahkiknya juga saya punya dalam bahasa Arab. Di antara isi buku itu beliau menjelaskan bahwa asas agama Islam adalah mengamalkan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu asas agama Islam. Kemudian kata beliau lagi, generasi sudah wafatnya para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka telah merubah agama dan mewajibkan taklid kepada satu mazhab. Karena itu mereka pun berpecah belah. Kemudian beliau juga menjelaskan mengikuti mazhab atau akan membuat perpecahan dan perselisihan. Kemudian kata beliau lagi, imam besar yang wajib diikuti dan ditaati serta ditaatinya adalah Rasulullah SAW, bukan yang lain. Kemudian kata beliau lagi, barang siapa yang fanatik kepada seorang selain Rasulullah, maka ia adalah orang yang sesat dan bodoh. Fanatik kepada seorang, maka dia berarti barang siapa yang fanatik kepada seseorang selain Rasulullah, maka ia adalah orang yang sesat dan bodoh. Kemudian kata beliau lagi, apabila seorang meninggal dunia, ia tidak akan ditanya dalam kuburnya tentang mazhab. Kalau sudah meninggal, tidak akan ditanya. Kamu mazhabnya apa? Tidak akan ditanya. Atau tarekahnya. Namun yang akan ditanya, wahai kaum muslimin, yaitu apa yang Allah wajibkan kepadamu dari iman kepada Allah dan Rasulnya, dan apa yang kamu amalkan dari konsekuensi iman dan ilmu itu. Kalau beliau menyeru agar umat Islam ini kembali kepada Quran dan Sunnah, menurut pemahaman para sahabat. Jadi beliau jelaskan tegas sekali. Ini orang muslim yang baru masuk Islam. Dijelaskan anak tidak ada mazhab. Jadi begitu juga orang baru menjelaskan tegas gitu. Sehingga orang tidak bingung. Kalau dikatakan dia kamu ikut mazhab apa aja, bingung. Dia jawab tegas dalam satu buku itu. Tidak ada mazhab. Kamu ikut Rasulullah, Quran dan Sunnah. Jalannya melalui siapa? Melalui ulama jalannya. Bukan mazhab, ulama yang menjelaskan tentang Quran dan Sunnah. Awalnya kalau orang bagaimana kita sebagai penuntut ilmu? Ya awalnya kita memang taklid, mengikuti. Kita akan tahu dalil. Yang kedua, pasal yang kedua, ya kita harus dalil tahu tiba. Pasal yang ketiga kita bisa cari sendiri. Yang kita sudah bisa besar, cari dari kita para ulama. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Sekarang kita akan bahas kepada pimpinan dan Allah tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Setelah kita jelaskan bahwa mana salah, mana yang hak, sekarang apa prinsipnya? Yang pertama, prinsip dakwah salafiyah yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Baik Al-Quran Sunnah menurut Rabu Salih, baik tentang akidah, manhaj, ibadah, akhlak, dan yang lainnya. Dalilnya sudah saya jelaskan tadi. Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau umat Islam ini mengikuti akidah yang benar, manhaj yang lurus, maka insya Allah Allah akan mempersatukan mereka di atas kebenaran. Karena Allah memerintahkan umat Islam untuk bersatu di atas kebenaran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berkata-kata kalian semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dan karunia kamu jadi bersaudara. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah Al-Fatihah Islam, dan ini sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Jadi prinsip dakwah salaf ini berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Dan ini wajib dimulai oleh seluruh dai, seluruh ustaz. Jadi wajib bagi para dai memulai dakwahnya dengan tauhid. Dan setiap dakwah yang tidak tegak di atas tauhid pada setiap tempat dan waktu, maka dakwahnya akan kurang dan akan membawa kepada penyimpangan dari shiratal mustaqim. Sebab dakwah tauhid merupakan prinsip yang besar dalam agama Islam ini. Dan para ulama sudah menulis kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Bahkan Syekh Rabi bin Hadi al-Munkhali menulis khusus mengenai ini, manhajul anbiya fi da'wati ila Allah fi al-hikmah wal aql. Manhaj para nabi dalam berdakwah dengan Allah yang penuh dengan hikmah. Artinya dakwah mengajak umat kepada tauhid, dan dakwah yang hak, dakwah yang benar. Justru dakwah yang sesuai dengan fitrah manusia. Makanya kemarin kita bahas tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan kita harus memulai dakwah ini dengan tauhid, karena semua nabi dan rasul memulai dakwah ini dengan dakwah tauhid. Tidak bisa orang berpaling dari dakwah ini kepada dakwah yang lain. Dakwah yang ada ini banyak sekali orang memulai dakwahnya dengan macam-macam lah. Ada yang mulai dengan akhlak, ada yang mulai dengan fikih, ada yang mulai dengan politik, ada yang mulai dengan yang lainnya. Justru yang paling baik tauhid. Karena kalau hati manusia baik dengan tauhid ini, maka seluruh tubuhnya akan baik. Kalau jelek, jelek juga seluruh tubuhnya. Maka dakwah pertama kali yang nabi mulai tauhid. Karena Allah menyuruh nabi untuk memulai dakwah dengan tauhid. Sampai nabi disuruh oleh Allah membersihkan hatinya dari apa dari kesyirikan. Wa thiyabaka tathhir. Dan bajumu maksudnya hatimu bersihkan dari kesyirikan. Kalau nabi disuruh membersihkan diri dari kesyirikan dan juga disuruh membersihkan dirinya dari riya dan yang lainnya, apalagi kita. Jadi dakwah ini dakwah yang mengajak umat kepada tauhid. Dan dengan tauhid ini orang akan merasakan lezatnya iman. Dengan tauhid ini orang akan merasakan lezatnya iman. Maka itu bisa rasakan banyak orang-orang yang sudah berlama-lama ngaji, bahkan tahunan ngaji, dia merasakan lezatnya iman. Tidak merasakan nikmatnya ngaji itu ilmu dan amal. Kenapa? Karena menggeresah. Bahkan juga kadang-kadang tidak ada dijelaskan tentang bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dan bagaimana iman, arkanul iman, apa aja cabang-cabang iman, dari pernah dibahas. Apa cabang-cabang iman? Nabi menyebutkan iman itu cabangnya 60 lebih atau 70 lebih. Al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha min tariq wal haya'u syu'batun min iman. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi, iman itu lebih dari 70 cabang. Lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi iman itu la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu bagian daripada iman. Nah ini yang dibahas. Yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Ini harus dibahas tentang rukunnya, tentang syaratnya, tentang maknanya, tentang konsekuensi la ilaha illallah. Dan ini perlu waktu. Mungkin khutbah Jumat aja bisa 4 kali Jumat tuh pas la ilaha illallah saja. Mungkin lebih daripada itu. Jadi harus dibahas tentang tauhid ini. Dan ini kalau kita bahas terus, kita rasakan nikmat. Anda bisa rasakan kajian-kajian umum, ya ceramah umum dengan kajian tauhid. Anda bisa rasakan bedanya. Beda di hati itu beda. Kajian tentang tauhid itu beda. Jadi soal bertambah iman kita dan mengantar. Dan kita akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Kalau yang ngaji puluhan tahun, dia merasakan. Nikmatnya tauhid itu enggak merasakan dia. Kenapa? Enggak pernah dikaji. Enggak pernah dikaji. Tapi setelah dia mengikuti kajian tauhid terasa. Iman itu terasa bertambah. Makanya ini Nabi menyebutkan bahwa iman 70 cabang, lebih dari 70 cabang, yang paling tinggi adalah Allah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu bagian daripada iman. ya, rasa malu, haya itu bagi kita beriman. Dan itu bukan malu itu, baik yang laki maupun yang perempuan. Kemudian juga tauhid asma wa sifat, kemarin sudah kita bahas beberapa poin tentang asma wa sifat. Prinsip-prinsip dari asma wa sifat sudah kita bahas kemarin. Dan kemudian yang paling penting adalah Rasulullah, bahwa dengan kita mendakwahkan dakwah tauhid, kita telah mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran. Dengan kita memulai dakwah, dakwah tauhid, kita telah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dengan kita memulai dakwah dengan dakwah tauhid, kita mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Dan dengan dakwah tauhid ini, insyaAllah umat ini akan mendapatkan karunia dan selamat. Bahkan kalau kita bahas tentang tauhid ini, la ilaha illallah, tegaknya langit dan bumi dengan kalimat ini. Makanya al-iman muqayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad di awal-awal kata beliau bahwa kalimat la ilallah, kalimat tauhid ini, dengan kalimat ini Allah menciptakan seluruh makhluk, wa makhlukun jinna wal insa la ya'budun. Dengan kalimat tauhid ini Allah tegakkan langit dan bumi. Dengan kalimat tauhid ini Allah pisahkan antara muslimin dengan kafirin. Dengan kalimat tauhid Allah akan tegakkan timbangan pada hari kiamat. Dengan kalimat tauhid tegaknya kalimat jihad. Dengan kalimat tauhid Allah tegaknya kalimat jihad. Dengan kalimat tauhid juga manusia akan digiring apakah dia masuk surga atau neraka. Dengan kalimat tauhid dari Allah. Makanya ini paling mulia. Jadi dakwah ini dimulai dengan tauhid. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang akhir hayatnya dia masuk surga. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya masuk surga. Bahkan seorang kafir dia bisa jadi muslim dengan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Makanya harus kita mulai dan terus. Gak boleh orang mengadakan perbaikan apapun juga kecuali dengan tauhid. Gak ada perbaikan kecuali dengan tauhid. Karena seluruh Nabi dan Rasul memulai dakwah dengan tauhid. Perbaikan-perbaikan yang ada itu dimulai dengan tauhid. Meskipun mereka mengalami penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akhlak, dalam masalah yang lain, politik atau yang lainnya, tetap dimulai dulu dengan tauhid. Baru yang lain diperbaiki. Karena ini asas tegaknya seseorang dan juga baik dan buruknya amal seseorang tergantung tauhid, sempurna tidak yang tergantung tauhid. Makanya ini yang ditegaskan oleh Nabi kepada para dai, sahabat-sahabat ketika mereka akan dakwah di Yaman, ketika mereka akan dakwah ke Mesir, ketika mereka akan dakwah ke tempat yang lain, ke Syam, maka Nabi suruh mereka memulai dakwahnya dengan mentauhidkan Allah. Ini dakwah al-sunnah. Jadi meskipun kondisi atau problematika umat ini berbeda-beda, namun yang tetap menjadi prioritas utama adalah dakwah tauhid, mengajak umat bertauhid. Jadi problem apa saja, apakah berkaitan dengan ekonomi, apakah berkaitan dengan akhlak, apakah berkaitan dengan politik atau yang lainnya, tetap dimulai dengan tauhid. Makanya akan berhenti dan Allah, Nabi tidak pernah berhenti mendakwahkan dakwah tauhid sampai akhir hayatnya. Sampai 5 hari menjelang wafat, Nabi sempat melaknat, la'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. 5 hari menjelang wafat. 5 hari menjelang wafat, Nabi menegakkan dakwah tauhid. Jadi dari awal risalah sampai akhir menjelang wafat, Nabi tetap mendakwahkan dakwah tauhid. Kemudian masuk ke dalam yang ketiga, prinsip dakwah salaf yang ketiga, yaitu dakwah al-sunnah atau dakwah salaf ini mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Di dakwah al-sunnah mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Dan ibadah secara istilah seperti disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Kata beliau, yang pertama ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batina. Ibadah adalah satu nama yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridai Allah berupa perkataan dan perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi ibadah satu nama yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridai oleh Allah berupa perkataan dan perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Itu ibadah. Dan ibadah ini nanti dibagi lagi ulama, ada yang masuk ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Ya seperti khauf, takut, itu ibadah hati. Roja, mengharap, ibadah hati. Mahabbah, cinta, ibadah hati. Tawakal, ibadah hati. Tawakal. Kemudian juga yang lainnya. Kemudian tasbih, tahlil, takbir, tahmid, syukur. Ini ibadah lisan. Ini sudah kita bahas pada waktu sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Kemudian sholat, zakat, haji, jihad. Ini termasuk ibadah badaniyah, qalbiyah. Fisik juga dan hati juga. Kemudian, Al-Fatihah, Al-Fatihah, ibadah ini harus dilakukan semata-mata karena Allah dan benar. Dan ini daripada ibadah dan tauhid. Maka Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, وَمَا قَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَى إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak menciptakan jin dan manusia yang sanggup beribadah kepadaku. Jadi ibadah itu harus dasarnya tauhid kepada Allah Ta'ala. Kemudian pilar-pilar ibadah yang benar. Pilar-pilar ibadah yang benar itu ibadah itu harus ada tiga rukun. Ibadah yang benar itu harus ada tiga rukun. Apa rukunnya? Yang pertama khauf, cinta. Yang kedua khauf, takut. Yang ketiga raja, berharap. Jadi ibadah itu ada tiga rukun. Yang pertama cinta, yang kedua takut, yang ketiga raja, harap. Jadi cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan mengharap hanya kepada Allah SWT. Dan setiap cinta kepada Allah diiringi dengan rasa khauf dan juga dibarengi dengan raja, mengharap. Oleh Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman itu, mereka mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dia cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kemudian juga Allah mengisahkan tentang para nabi dan para rasul, إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan penuh rasa cemas dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam ibadah kepada kami. Dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 90. Jadi setiap kita melakukan ibadah seperti sholat, yang pertama timbul rasa cinta kita kepada Allah. Yang kedua, harap kita kepada Allah dengan salat ini mulai diterima, dan mulai juga dimasukkan ke surga. Dan timbul rasa takut, takutnya diterima salat kita. Takut tidak sempurna salat kita. Orang yang beriman adalah timbul rasa takut. Al-khawf wal-raja, takut dan harap kepada Allah SWT. Bahkan dikatakan para ulama, khawf dan raja itu seperti burung. Sayang burung. Kalau di saat kita sehat, senang, yang harus timbul khauf, takut. Dikuatkan rasa takut. Karena apa? Karena umumnya orang yang senang, sehat, dan gembira, banyak berbuat dosa dan maksiat. Maka timbul rasa khauf, takut kepada Allah. Sehingga akan ngerem dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Ketika dia susah, ketika dia sakit, maka yang dimunculkan, dikuatkan, rasa harap. Karena apa? Umumnya di saat orang susah, di saat orang sakit, yang timbul putus asa. Maka kuatkan, yaitu rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak boleh seorang putus asa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus timbul tiga itu, cinta itu harus ada. Cinta itu dasar, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, orang yang cinta kepada Allah. Janganlah orang yang beriman, orang kafir cinta kepada Allah. Cuma cinta mereka enggak benar. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunil andada yuhibbunahu fa hubbila walladheena amanu ashadda hubban lillah." Ternyata manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu, patung-patung, sesembahan-sesembahan selain Allah yang mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang beriman lebih sama cintai kepada Allah. Di dalam ayat itu para ulama menjelaskan bahwa orang kafir juga mencintai Allah. Cuma di samping mereka cinta kepada Allah, cinta juga kepada benda-benda, kepada kubur-kubur, kepada patung-patung, kepada yang lain. Orang yang beriman sangat cinta kepada Allah SWT. Itu dasar, cinta itu kepada Allah harus dasar. Asas, setiap mukmin dan mukminah wajib dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mereka harus punya rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah SWT. Ini rukun daripada ibadah. Sekarang syarat dari ibadah. Syarat ibadah. Syarat ibadah yaitu dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua ittiba. Jadi ibadah itu syaratnya dua. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua ittiba. Ikhlas, sebab Allah berfirman, fa'budillah mukhlishan lahu din, beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata agamanya. Atau ayat yang antum hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Dan tidaklah mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi ikhlas ini syarat diterimanya ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua, ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Maka Allah akan cinta kepada kamu. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi disuruh kita untuk ittiba kepada Rasulullah. Mengikuti Rasulullah. Bukan mengikuti ustaz. Bukan mengikuti kiai. Bukan mengikuti habib. Tapi mengikuti Rasulullah. Seandainya kalian mengikuti Rasulullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Ayat ini dikatakan ayatul mihna. Mihna itu ujian. Jadi orang-orang munafik di Madinah itu mereka mengatakan, ya kami cinta kepada Allah, kami cinta kepada Allah. Allah turunkan ayat ini sebagai cobaan dan ujian. Kalau betul mereka cinta, ikut Rasulullah. Kalau mereka tidak ikut Rasulullah, orang-orang munafik. Jadi memang ayat mihna, cobaan. Jadi syarat ibadah itu dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Kalau umpamanya dia mengamalkan amalan yang Nabi tidak contohkan, ya tertolak. Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rajul." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak dicontoh dari kami, tertolak amal itu. Mari kita contohkan orang yang salat. Dia salat subuh, dia katakan, "Saya ikhlas karena Allah, saya melakukan salat subuh 3 rakaat." Ikhlas. Tidak diterima. Kenapa? Dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi contoh Rasulullah. Atau sholatnya akhar 5 rakaat. Tidak akan diterima. Kenapa? Tidak ittiba. Atau puasa. Saya ikhlas. Saya puasa karena Allah. Cuma saya puasa bukan bulan Ramadan. Saya puasa bulan Rajab sebulan. Ganti Ramadan. Tidak akan diterima. Setelah 2 bulan dia puasa. Tidak diterima. Kenapa? sudah ikhtiar namun itu contoh Rasulullah SAW. Contoh orang tawaf 7 kali tapi tawafnya di rumah jangan diterima ikhlas, pokoknya saya tawaf 7 kali hatta umpamanya apa? Jaraknya jauh gak apa-apa, yang penting saya ikhlas jadi diterima kenapa? Gak ikuti contoh orang tawaf yang ada cuma satu di Ka'bah aja tempat lain gak ada untuk tawaf, hanya di Ka'bah. Jadi ini semuanya mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ittiba, maka diterima. Makanya ini syarat ibadah. Makanya kita mengajak umat Islam ini kepada kita. Makanya dakwah salaf ini terus mengajak umat ini untuk umat Islam supaya ikhlas dan ittiba. Kalau kita lihat banyak ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah. Maka kita jelaskan bahwa yang sesuai dengan sunnah seperti ini. Anda lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Surah Al-Baqarah ayat 112. Allah berfirman, "Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun 'inda rabbi wa la khaufun 'alayhim wa la hum yahzanun." Tidak demikian bahkan barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Allah dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Diartikan dalam tafsirnya bahwa aslan wajahu artinya memurnikan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Wa huwa muhsin artinya berbuat kebajikan, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhlas dan ittiba. Karena itu yang penting adalah mula para ulama sering mengatakan bahwa inti agama Islam ini dibangun di atas dua pilar. Sering para ulama menyebutkan dalam kitab-kitabnya, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Aqidah Shirathal Mustaqim juga yang lainnya, bahwa inti agama Islam dibangun di atas dua pilar. Pilar yang pertama yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua, jadi yang pilar pertama, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Pilar yang kedua, kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan dan Rasulullah syariatkan, tidak dengan bid'ah. Dan kedua, kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan dan Rasulullah syariatkan, tidak dengan bid'ah. Ini dua pilar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengajak kaum muslimin agar mereka ikhlas dalam ibadah dan juga agar mereka mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang perlu diingat, ikhwan fiddin, agama Allah, wa ikhwan dan akhwat, kita pun tetap berusaha bagaimana supaya kita ikhlas dalam ibadah. Kita pun demikian, meskipun kita sudah mengikuti contoh Rasulullah, sholatnya, puasanya, dan segala macam, tetap kita harus berusaha bagaimana supaya kita ikhlas. Dan setelah kita berusaha untuk ikhlas, kita juga memohon kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah. Ini dilakukan oleh para ulama salaf demikian. Kemudian yang keempat, prinsip dakwah salafi yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik dan berbagai macam bentuknya. Jadi memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik. Dan syirik ini artinya menyekutukan Allah. Dan menyekutukan Allah dengan apa saja? Apakah mereka menyekutukan Allah dalam berdoa, dalam meminta, dalam bernazar, dalam istighatsah, dalam isti'anah, dalam tawakal, dan yang lainnya. Dan contoh-contohnya, keyakinan-keyakinan yang salah sudah saya contohkan kemarin. Ada berapa? 15 atau 16? Keyakinan-keyakinan yang salah, yang diyakini oleh kaum muslimin. Ada 16 contoh itu saya sebutkan dengan contoh-contohnya. Jadi kita harus menghilangkan semua keyakinan-keyakinan syirik yang masih diyakini oleh kaum muslimin. Jadi wajib memperingatkan kaum muslimin dari syirik. Kenapa? Syirik ini dosa besar yang paling besar. Tidak diampuni oleh Allah. İnne şirke la zulmun azim. Şirkte zulümün en besarı. Dan juga Allah tak mengampuni dosa berbuat syirik. Dan selain itu diampuni dalam surah An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Semuanya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang ia kehendaki. Barang siapa berbuat syirik maka sungguh dia telah berbuat kezaliman, berbuat dosa yang besar. Jadi syirik itu merupakan dosa besar yang paling besar. Apakah syirik dalam tauhid rububiyah, apakah syirik dalam tauhid uluhiyah maupun syirik dalam asma wa sifat. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, syirik ini banyak sekali ya yang dilakukan oleh kaum muslimin dan sudah saya contohkan sebagiannya kemarin. Ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah, berdoa, meminta kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, menyembelih bukan karena Allah, tawakal kepada selain Allah, bertaubat kepada selain Allah. Kemudian juga mereka meminta kepada selain Allah, minta tolong disasulit kepada selain Allah. Dan yang lain ini bentuk-bentuk kesyirikan. Dan banyak kesyirikan ini, ikhwan fillah dan jazakumullah, sangat banyak bahayanya. Ya, di antaranya tentang bahaya kesyirikan itu, ya, dia merupakan dosa besar yang paling besar. Syirik akan menghapuskan amal kebajikan. Syirik menyebabkan pelakunya bisa kekal dalam neraka. Syirik sebab-sebab disia-siakannya darah dan harta pelakunya. Syirik juga sebab diharamkannya seseorang masuk surga. Kemudian juga laki-laki muslim tidak boleh kawin dengan laki-laki dan wanita yang musyrik, tidak boleh. Sebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Dan yang paling takuti oleh Nabi Muhammad SAW itu dosa syirik. Yang paling takuti oleh Rasulullah SAW dosa syirik. Jadi ini bahaya dari kesyirikan, menghapuskan amal dan diharamkan surga. Kalau orang bertanya, apa sebab terjadinya kesyirikan? Dijelaskan oleh para ulama, di atas sebab terjadinya kesyirikan di muka bumi ini, yang pertama sebabnya gulu. Apa gulu itu? Berlebihan. Gulu berlebihan kepada orang soleh. Sebab yang pertama, sebagaimana umatnya Nabi Nuh alaihissalam itu menjadikan ulama-ulamanya sebagai dibuatkan patung. Mereka pada berlebihan. Nah, ulama-ulama ini supaya tetap dikenang, ya dibuatkanlah patung. Setelah mereka meninggal dunia, akhirnya tidak disembah, tapi setelah itu disembah oleh orang-orang sesudahnya. Jadi wa tadruna wadda wa aswa wa yamut wa ya'uq wa nathra, itu semua nama-nama orang soleh. Yang tadi tidak disembah pun disembah. Gulu. Makanya kita tidak boleh gulu berlebihan kepada orang soleh, tidak boleh. Yang nanti orang soleh itu akan disembah. Seperti yang terjadi pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebab kesyirikan karena taklid buta. Taklid buta. Yang ketiga, yaitu sebabnya karena bodoh. Tidak tapi bodoh terhadap hakikat agama Islam. Terus sudah kita bahas kemarin bos, hakikat agama Islam agama tauhid. Jadi bodoh terhadap hakikat dari agama Islam ini. Tiga membuat syirik. Yang keempat, adanya hadis-hadis palsu. Ya, jadi palsu yang dibuat-buat oleh orang untuk mengadakan kesyirikan kepada kubur tertentu. Sekarang ditambah-tambah dengan cerita-cerita khurafat. Makanya yang kelima saya sebutkan bahwa sebab-sebab kesyirikan adanya cerita-cerita dusta. cerita-cerita dusta, cerita bohong tentang penghuni kubur, tentang nenek moyang, atau yang lainnya, cerita dusta. Atau yang keenam, tidak sampainya dakwah yang hak ini karena adanya permusuhan terhadap para dai yang menyerukan kepada tauhid. Tidak sampai dakwah yang hak ini karena adanya permusuhan terhadap para dai yang menyerukan tauhid. Itu adalah sebab-sebab terjadinya kesyirikan. Itu di antaranya. Sebanyak lagi sebab-sebab yang lain disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kelima, jaga prinsip dakwah Ahlus Sunnah, yaitu berdakwah mengajak manusia kepada ittiba dan memerangi taklid buta. Yaitu berdakwah kepada ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah dan memerangi taklid buta. Berdakwah kepada ittiba, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah dan memerangi taklid buta. Kalau disebutkan tentang ittiba, ittiba itu akan mengikuti dengan dalil. Pada asalnya diambil dari ittaba'a syai'a wattabi'u. Ittaba'a yattabi'u, yaitu berjalan di belakang. Mengikuti maksudnya berjalan di belakang. Ittaba'a yattabi'u. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang dikatakan ittiba itu ialah seseorang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi ittiba itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal yaitu seseorang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini disebutkan dalam Masail Imam Ahmad. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, bahwa kita berdakwah ini mengajak manusia untuk ittiba, bukan untuk taklid kepada guru atau ustaz atau yang menyampaikan, tidak. Justru kita mengajak umat Islam ini untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Karena yang wajib diikuti yaitu Rasulullah SAW. Maka pernah dikatakan oleh Imam Al-Qayyim kepada tokoh-tokoh ahli bid'ah pada zamannya, kata Imam Al-Qayyim, kenapa apa yang saya sampaikan kepada kalian dari Quran dan Sunnah kami, kenapa kalian tolak? Sekarang, umpamanya kalau seandainya Rasulullah hidup di tengah-tengah kita, Rasulullah hidup di tengah-tengah kita, apakah kalian akan berani melakukan sunnahnya? Tidak. Kenapa kalian tolak apa yang saya sampaikan? Jadi, kenapa kalian tidak ittiba kepada Rasulullah? Kenapa kalian masih mengikuti tokoh-tokoh kalian? Karena kalian sebutkan kata pulang, kenapa lagi Rasulullah SAW? Itu disebutkan oleh Imam Qayyim dan kitabnya Majalis Salikin. Bahkan ulama yang lain mengatakan lagi, kita tidak akan ditanya oleh Allah SWT tentang pulang tidak akan ditanya. Allah akan tanya kepada kita, kenapa kalian tidak mengikuti Rasulullah? Allah tidak akan tanya, kenapa kalian menyalahi orang banyak? Kenapa kalian tidak mengikuti orang banyak? Allah tidak akan tanya, tapi Allah akan tanya kan satu aja. Kenapa kalian tidak mengikuti orang ini? Itu Rasulullah SAW. Kenapa tidak ikut? Kenapa kalian ikutin ulama fulan, syekh fulan, ustaz fulan, tokoh fulan? Kenapa tidak ikut Rasulullah? Itu akan ditanya oleh para ulama tadi. Kenapa tidak ikut Rasulullah? Dalil jelas, hujjah jelas sudah sampai. Kenapa tidak ikut? Orang masih banyak. Mengikuti kata fulan. Bahkan penyesalan yang terjadi kepada bid'ah atau pembelar kiamat, ketika orang dia bangga dengan tokoh-tokohnya, dengan pembesar-pembesarnya, dia bangga dia ikuti nyesal hari kiamat. Seperti Allah abadikan dalam Al-Quran, يَوْمَ تَقَلَّبُوا وُجُوهُ بِالنَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا رَسُولَهُ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. قَالُوا رَبَّنَا أَتِمْ بِعْفَيْنِ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُ نَعْنًا كَبِيرًا. Ketika mereka dibolak-balikkan dalam api neraka, mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami menyesal. kami mentaati ata'na sadatana wa kubara'ana. Kami mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Fa'aballuna samila. Mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Mereka berkata lagi, waqalu rabbana atin di'fain al-adab. Berikanlah kepada mereka azab dua kali lipat. Wal'anhum la'nan kabira. Lanat mereka dengan lanat yang besar. Penyesalan pada hari kiamat. Allah berikan. Dalam surah Al-Ahzab. Jadi, menjelang akhir surah Al-Ahzab. Surah yang ke-33. يوم تقلب وجوه في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا ربنا آتنا ضعفين من العذاب وارحمنا أنت خير الكبيرة. Ingatlah tatkala Allah membolak-balikkan wajah mereka dan neraka, mereka berkata, ya laitana, celaka kami, أطعنا الله وأطعنا الرسولا, celaka kami, kenapa kami tidak taat kepada Allah Rasulnya. Jadi celaka kami, kenapa kami tidak taat kepada Allah Rasulnya? Mereka berkata, wahai Rabb kami, sungguhnya kami mentaati pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami, fadalluna sabila. Mereka menyesatkan kami dari Allah. Mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Maka mereka katakan, ya Allah, berikanlah kepada mereka dua kali lipat azab dan laknat mereka. Jadi yang kita jadikan istimba itu Rasulullah. Ikutan kita Rasulullah, jangan yang lain. Kalau yang lain nanti akan timbul penyesalan di neraka nanti. Waliyadzubillah nasallahu alaihi wa afiyah. Dan Allah juga apa ini nama Al-Quran lagi. Itu bisa lihat dalam surah Al-Furqan. Tentang orang-orang yang menjadikan teman setelah Rasulullah akan menyesal. Di dalam surah Al-Furqan, surah 25. Ayat 27. 28 dan 29. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. Ayat 27 sampai 29. Ya, artikan pada hari 27. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. 28. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. 29. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Iya. Wa yawma ya'adzu zalim wa yadayya yaqulu ya laitani taqattu ma rasul sabila. Ingatlah tatkala orang zalim menggigit kedua tangannya, dia gigit kedua tangannya, menyesal. Orang menyesal itu dia gigit tangannya. Gigit tangannya itu. Ya laitani, alangkah baiknya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Ya wayata, celaka aku. Laitani, kenapa aku menjadikan, alangkah baiknya kalau aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'an dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah datang Al-Quran kepadaku. Wa kana syaitanu lil-insani khadula. Dan syaitan itu menipu manusia. Ya Allah, saya ingat di sini. Kenapa enggak ambil jalan bersama Rasulullah? Justru dia ambil jalan bersama teman-teman yang lain. Teman akrabnya yang menyesatkan dia. Meskipun temannya akrabnya ahli ibadah, tapi enggak ikuti Rasulullah. Temannya baik, dia hafal Quran, tapi enggak mengikuti Rasulullah. Ada orang-orang yang hafal Quran, tapi enggak ikut Rasulullah aja. Khawarij. Hawas apa ukuran? Salat malamnya rajin, puasanya rajin, tapi justru dia menyimpang dari pemahaman para sahabat yang kemudian dia memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda dan mengkafirkan Ali dan yang lainnya. Sampai dibunuh oleh Ali subhanahu. Dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu dan sebagian besar mati dan kemudian sebagiannya lari. Jadi ikhwan fil din, rahimahullah, ini tentang masalah ittiba, kita wajib ittiba Rasulullah dan yang wajib kita ikuti hanya Rasulullah. Bukan yang lain. Dan kita mengajak umat Islam ini untuk mengikuti dan berpegang pada sunnah. Bukan kepada mazhab, tadi sudah saya bawakan di sempat imam mazhab. Al-Quran dan sunnah. Sebenarnya Al-Quran dan sunnah ini sama dengan Al-Quran dalam memberikan hukum. Sama. Bahkan sampai dikatakan oleh seorang tabi'i Hasan bin Atiyah, bahwa Jibril menurunkan kepada Rasulullah sunnah bagaimana menurunkan Al-Quran. Ini atas ini sahih dari kalimah Darimi, dan juga Abu Daud dalam kitabnya Marasil, dan juga Al-Khatib Al-Bab dalam kitabnya Al-Kifayah fi ilmi riwayah, dan yang lainnya. Jadi tiba Rasulullah merupakan jalan untuk mewujudkan tauhid kepada Allah, dan juga dengan tiba akan memperoleh kepada Allah Taala. Dan juga kalau kita ajak umat Islam untuk ittiba dalam rangka mengajak mereka untuk mencintai Rasulullah. Maka konsekuensi orang mengatakan saya beriman kepada Allah, beriman Rasulullah, saya cinta kepada Allah, cinta Rasulullah. Konsekuensi cintanya apa? Ittiba, bukan ittida. Ittiba kepada Rasulullah bukan ittida. Ittida itu artinya mengatakan bid'ah. Harus ittida, bukan ittida, bukan ittida. Jadi konsekuensi orang mengatakan beriman kepada Allah Rasulnya atau mengatakan cinta, wajib kita mencintai Nabi lebih dari cinta kita kepada orang tua kita, istri kita, anak kita. Wajib mencintai Nabi lebih dari cinta kita kepada istri, anak, orang tua dan seluruh manusia. Nabi bersabda, la yu'minu alaikum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kamu sampai aku, itu Rasulullah, lebih dicintai daripada dia mencintai bapaknya, istrinya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis sahih. Riwayat Bukhari Muslim, dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik. Jadi, ittiba ini hukumnya wajib. Mentaati Rasulullah, mutlak. Kalau mentaati orang tua, tidak mutlak. Maka wajib kata orang tua, wajib berbakti. Tapi kalau orang tua menjadi maksiat, tidak boleh tak. Tidak boleh tak, tidak menjadi maksiat. Tapi Rasulullah mutlak taat. Dan ini yang jalan membawa manusia ke surga, lima taat kepada Rasulullah SAW. Sebab Nabi pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umat itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Sama siapa yang ya Rasulullah? Yang taat kepada aku, yang masuk surga. Yang tidak taat, berarti dia tidak masuk surga. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Di saat Rasulullah sifatnya mutlak. Maka kita ajak umat Islam ini untuk mentaati Rasulullah SAW. Dan mengancam juga orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah, yang tidak ittiba. Orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah, yang tidak ittiba kepada Rasulullah. Maka diancam mereka dengan kesesatan. Anda bisa lihat ayatnya di dalam surah. Di surah An-Nur ayat 63, "Fal yahdhar alladhina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Surah An-Nur, surah 4 ayat 63, "Fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Jadi berhati-hati orang menyalahi perintahnya Nabi akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Timpa fitnah, timpa azab yang pedih. Fitnah ini macam-macam ya. Bisa kemunafikan, bisa bid'ah, bisa kekufuran. Kalau sudah menyalahi perintahnya Rasulullah. Kemudian, tadi saya sebutkan, kapan fitnah, azabullah. Bahwa ittiba kepada Nabi itu tidak akan terwujud melainkan dengan kita melakukan beberapa perkara. Umpamanya Syekh Utsaimin menyebutkan di sini, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa itibak pada Nabi SAW tidak akan terwujud sebelum amal yang dilakukan sesuai dengan 6 perkara. Yang pertama sebab, yang kedua jenis, yang ketiga kadar, yang keempat kaifiat, yang kelima waktu, yang keenam tempat. Yang pertama sebab. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, di dalam buku beliau tentang masalah sunnah, wajibnya berpegang pada sunnah. Yang pertama sebab, yang orang melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala yang diiringi dengan satu sebab yang tidak disyariatkan, maka ibadah itu menjadi bid'ah dan tidak diterima oleh Allah. Dia melakukan ibadah yang diiringi dengan satu sebab yang tidak disyariatkan. Dicontohkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di sini, seperti sebagian kaum muslimin menghidupkan malam Rabiul Awal, tanggal 2 Rabiul Awal, dengan ibadah tertentu, dengan tahajud, atau malam 27 Rajab dengan ibadah tertentu. Sebabnya apa? Kalau dikatakan menghormati Nabi, enggak ada Nabi melakukan demikian. Contohnya enggak ada. Sebab yang lakukan ini tidak ada. Kenapa harus melakukan sholat tahajud di malam itu? Sedangkan malam yang mulia saja, enggak boleh kita sengaja khusus tahajud pada malam itu. Contohnya malam Jumat. Ini malam yang mulia, malam Jumat. Dan hari yang mulia hari Jumat. Tapi sengaja orang umpamanya malam Jumat tahajud atau siangnya di hari Jumat puasa, enggak boleh. Lah. Sampai ada larangan khusus dari Nabi tentang itu. Enggak boleh kalau mengususkan malam Jumat dari malam-malam yang lain. Enggak boleh juga mengususkan hari Jumat dengan puasa dari hari yang lain. Jadi ini sebab. Sebabnya sesuai. Sebabnya enggak dilakukan demikian. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jenis. Jenis. Jadi ibadah sesuai yang disyariatkan oleh Allah tentang jenisnya. Seperti orang berkorban. Dia berkorban dengan kuda. Tidak ada. Yang tidak diterima oleh Allah. Karena korban yang pertama dengan kambing, sapi, dan unta. Jadi jenis yang tidak ada, tidak boleh. Yang ketiga, kadar. Artinya maksudnya kadar ini jumlah ya. Atau ukuran, atau bilangan. Seperti yang tadi saya contohkan, seperti sholat duhur. Ya sholat duhurnya 5 rokat, tidak diterima. Atau sholat subuh 3 rokat, tidak diterima. Karena kadar ini jumlahnya dari Nabi 4 sholat duhur dan 2 sholat subuh. Kemudian yang keempat, kaifiat, cara. Caranya pun harus sesuai dengan Nabi, seperti sifat sholat Nabi, dari takbir sampai salam. Harus sesuai. Ketika seseorang sholat dimulai dari sujud, baru rukuk, baru berdiri, tidak diterima oleh Allah. Kaifiat ini. Sama juga dengan haji. Harus jelas kaifiat. Kemudian waktu. Waktu, umpamanya berkorban. Berkorban itu waktunya tanggal 10 Zulhijjah. Tapi ada orang berkorban tanggal 1 Zulhijjah, tidak diterima. Waktunya ada ditentukan. Jadi ditentukan dengan waktu. Boleh juga sholat, itu sudah ditentukan waktunya. Sholat masuk waktu tidak diterima. Begitu juga haji. Adanya bulan-bulan haji, kalau orang haji di bulan Ramadan tidak diterima. Yang keenam tempat. Yang keempat, seperti itikaf umumnya. Itikaf tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Maka umat Islam harus punya masjid. Itikaf tidak bisa dilakukan di rumah. Tidak bisa juga dilakukan di musala. Tapi harus di masjid. Yang dimulakan azan 5 waktu, dan diadakan sholat Jumat di tempat itu. Menangkan ada lima waktu dan ada sholat Jumat di tempat itu. Jadi etikaf. Ada di masjid. Tidak bisa dilakukan tempat yang lain. Itu tempatnya. Ya seperti tawaf. Tempatnya di Ka'bah. Tidak bisa tempat yang lain. Jadi ini enam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian kita kembali lagi kepada prinsip yang tadi, yang kelima, bahwa Ahlus Sunnah berdakwah mengajak manusia kepada ittiba, memerangi taklid buta. Kalau tadi ittiba mengikuti dengan dalil, adapun taklid mengikuti tanpa dalil. Mengikuti tanpa dalil, taklid buta ini, mengikuti tanpa dalil. Maka seorang tidak boleh taklid dalam beragama ini. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ala la yuqallidanna ahlukum dinahu rajulan in amana amana wa in kafara kafar fa innahu la uswata fis syarr. Kata Ibn Mas'ud, kawilah, janganlah kalian taklid kepada seorang beragama. Jika orang itu beriman, dia pun beriman. Jika orang itu kafir, ikut kafir. Sebab tidak ada teladan dalam kejelekan. Banyak ayat-ayat yang mencela taklid, banyak. Di antara dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 36. Al-Isra surah 17 ayat 36. Begitu juga dalam surah Az-Zukhruf ayat 23-24. Dan tadi sudah saya bawakan penjelasan para ulama tentang tidak boleh taklid Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya yang keenam, prinsip dakwah tapi yang keenam, bahwa Ahlus Sunnah memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalamnya. Jadi Ahlus Sunnah ini memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalamnya. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dalam kitabnya, kata beliau, jihad melawan orang-orang kafir itu dengan harta dan senjata, sedangkan jihad melawan orang-orang munafik adalah dengan hujjah dan perdebatan. Jadi memerangi bid'ah, dan bid'ah ini sesuatu yang baru dalam agama, yang dimasukkan dalam agama ini, dan Nabi tinggalkan agama Islam ini dalam putih bersih, tidak ada bid'ah di dalamnya. Dan banyak orang-orang yang tabu menyebutkan tentang masalah bid'ah ini. Padahal yang pertama kali menyebutkan tentang bid'ah itu sesat Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus tabu? Karena orang kadang-kadang untuk menyebutkan kalimat-kalimat bid'ah berat sekali. Bahkan apalagi sudah disemarkan oleh berbagai orang. Kalau menyebutkan kalimat bid'ah bisa membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Ini salah. Kalau kita jelaskan dengan proporsinya, pada tempatnya kita jelaskan. Tapi tidak semua tempat yang kita jelaskan tentang bid'ah. Tidak. Kita lihat kondisi. Di mana tempat yang kita berdakwah, kita lihat umumnya. Kalau orang-orang awam, kita sampaikan mereka bagaimana mentauhid kepada Allah, bagaimana beribadah dengan benar. Tidak ada disebut kalimat bid'ah pada mereka. Lihat kondisi. Di mana harus menyampaikan. Jadi bukan terus. Nabi kan menyebutkan bid'ah. Iya. Lihat kondisinya. Tapi kemudian menafikan bid'ah dari lisan para da'i, para ustaz yang tidak benar. Kalau disampaikan, karena ini berbahaya buat Islam. Yang pertama kali menyampaikan tentang bahaya bid'ah Rasulullah. Kata Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian dan setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru bid'ah, setiap bid'ah sesat. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi yang lainnya. Bahkan dalam riwayat Imam Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdillah, Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan itu Nabi bawakan dalam khutbah Jumat. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesalahan tempat yang neraka. Nabi yang mengatakan yang buat sahabat dan ingat Rasulullah SAW. Bahkan dijelaskan setelah Rasulullah, sahabat-sahabat juga mengatakan demikian. Sampai sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang memandang baik. mesti orang-orang baik. Maka dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Itu pendapat yang kuat, yang rajih dari para ulama, bahwa tidak ada bid'ah yang hasanah. Itu sudah dibahas panjang lebar oleh Imam Asy-Syafi'i. Kitab yang paling bagus yang membahas tentang masalah bid'ah ini, yaitu kitabnya Imam Syafi'i, Al-I'tisam, yang sudah ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Pernah ditahqiq juga oleh Syekh Salim bin Idris Al-Hilal, tapi dia sempurna. Yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur lebih lengkap, 4 jilid. Dalam bahasa Arab belum terjemahkan, itu bagus sekali. Itu membahas tentang masalah bid'ah, dan dia bantah, beliau bantah. Orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah dan bid'ah dzalalah yang ada, maka beliau bid'ah itu semuanya sesat. Tapi bid'ah juga bertingkat-tingkat, tidak satu. Bertingkat-tingkat. Tidak semua juga orangnya sama, beda. Ada orang awam dengan tokoh kan beda-beda. Muamalah pun beda dengan mereka, tidak bisa disamakan. Itu dibagi, dijelaskan panjang lebar oleh Imam Syafi'i. Saya jelaskan juga di buku ini, mungkin ada masalah, dan juga saya jelaskan di buku Syarah Aqidah Sunnah Wal Jamaah. Jika orang tanya apa sih yang dimaksud dengan definisi bid'ah? Kata Imam Syafi'i, rahimahullah, yang wafat tahun 760 Hijriah, kata beliau begini, Al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyah يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. Bid'ah secara baru dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'ah secara baru dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi cara baru yang disebabkan kepada agama, dimaksud dalam agama, cara baru. Dan dibuat-buat. Seolah-olah menyerupai agama ini, menyerupai syariat. Tujuannya berlebihan dalam ibadah kepada Allah. Tapi ibadah itu sudah sempurna, cuma ditambah. Dengan tujuan untuk berlebihan dalam ibadah. Makanya tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dan ini dilarang dalam Islam berbuat bid'ah. Banyak ayat-ayatnya dan juga banyak hadisnya tentang larangan berbuat bid'ah. Dan Nabi melarang, dan ciri-ciri juga bid'ah banyak disebutkan oleh para ulama, dan sebab-sebabnya juga banyak. Dan kita memperlakukan bid'ah tidak sama satu dengan yang lainnya. Dan kita juga harus hikmah dalam berdakwah, mengajak mereka dengan cara yang baik. Bagaimana supaya dia mengikuti Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat dengan baik. Sebab dakwah itu dimulai dengan arifq wali, dengan lemah lembut. Yang pertama dengan ilmu. Yang kedua dengan lemah lembut. Yang ketiga dengan kemampuan. Yang keempat dengan sabar. Dan juga kita bukan yang mencela orang berbuat bid'ah. Ya kamu bid'ah, kamu ahlul bid'ah, kamu sesat. Ya orang akan terima. Kita lihat orangnya. Kita sampaikan dengan cara yang baik. Ini apa yang antum jalankan ini. Ada gak keterangan yang ada gak dalilnya? Mungkin kalau kita kalimatnya baik, insya Allah akan terima. Akan terima. Tapi kadang-kadang orang, kadang-kadang memang dia menolak. Kalau dia menolak, tidak ada masalah. Wajar, dakwah itu ditolak wajar. Dan kita perlu sabar. Cuma jangan kemudian timbulnya caci maki. Nah itu yang tidak benar. Kadang-kadang ketika dakwah tidak diterima, timbulnya mulut ini caci maki tidak boleh. Justru doakan mereka supaya mereka masuk dalam ajaran yang hak. Doakan mereka dan mereka dapat hidayah. Ketika kita mencela, mencaci maki, menghina, apa manfaatnya? Tidak ada manfaat sekali. Dia sudah kamu terima, kemudian kita cela, kita dosa, dan tambah jauh dari Islam ini. Tapi kalau kita dekati, dakwakan, itu insya Allah berhidayah. Betul banyak tokoh-tokoh al-bidayah yang kemudian dia mengikuti ajaran yang hak ini. Dengan lemah lembut. Bagaimanapun juga tetap aja yang namanya bid'ah, tetap berbahaya. Makanya dikatakan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri, rahimahullah, kata beliau, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-maksiyah, wal-maksiyatu yutabu minha, wal-bid'atu la yutabu minha. Kata Imam Sufyan ats-Tsauri, rahimahullah, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dari maksiat. Kalau maksiat, itu orangnya nanti taubat. Dia berbuat maksiat, diingatkan dia akan taubat. Tapi kalau berbuat bid'ah, tidak mau taubat dia sampai akhir ayatnya. Sulit untuk taubat. Kenapa? Dianggap apa yang dilakukan benar. Sesuai dengan sunnah. Makanya pernah dikatakan oleh Ini hadis Nabi. Nabi pernah bersabda, Inna Allaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat dari para pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Hadis ini hasan. Dia sebenarnya oleh Syekh Al-Bala sahih dan Sahir. Dan dijelaskan hadis ini oleh para ulama terdahulu. Jadi oleh Syekh Al-Islam. Maksudnya ditutup pintu taubat itu bukan berarti tidak boleh taubat. Mereka tidak. Ditutup pintu taubat artinya mereka ini sulit untuk taubat. Karena bid'ahnya mereka sudah mengakar. Sudah puluhan tahun. Makanya juga saya ingat kepada itu oleh Fahir Fidina, Zatullah. Ketika itu mendakwakan kepada orang tua, kepada sanak famili, itu perlu kepada kesabaran. Ya bisa orang itu bisa makan dengan kita. Kita harus bisa dapat hidayah mudah dari Allah SWT. Dan bisa makan juga dengan mudah. Kita dapatkan kitab-kitab yang berkaitan dengan sunnah dan bidah juga mudah. Dan kita bisa baca dan kita bisa makan. Tapi orang tua kita, saudara kita, famili kita, kadang-kadang jauh. Baca pun tidak pernah sempat jauh. Makanya kita dakwakan dengan cara yang baik kepada mereka dengan lemah lembut, dengan sabar, insya Allah mereka akan berhidayah ya. Cuma enggak bisa seperti kita. Sekarang kita dakwakan, sekarang masih ikut. Tidak. Betapa banyak ada untuk perhatikan. Nabi SAW berdakwah kepada berapa tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy 20 tahun baru masuk Islam. Dimusuhi Nabi, diperangi sampai waktu batu mata masuk Islam. Belum tahu dia orang Nabi baru masuk Islam. Jadi ada seperti itu. Berapa Sufyan? Anaknya dimikai oleh Nabi, Ummu Hamidah. Dimikai oleh Rasulullah. Tapi baru masuk Islam, kapan? Setelah 20 tahun Nabi berdakwah. Jadi kita juga demikian, ada orang-orang yang dulu gak senang dengan kita. Bahkan ada tokoh, gak senang dengan dakwah kita ini. Sekarang ikut. Sahabat, kita bertemu dengan dia, ucapkan Assalamualaikum. Dia Muslim. Dia bukan orang kafir, dia Muslim. Dia Assalamualaikum. Kita senyum, kita ada buku, kita berikan buku dan segala macam. Insya Allah bisa ya. Maka perlu kepada waktu dan lama waktunya, perlu kepada kesabaran. Jadi kita ngajak mereka untuk mengikuti Al-Quran Sunnah Al-Fatihah Salat. Tapi kan cukup, karena sudah masuk waktu asar. Nanti pada asar kita lanjutkan dengan tanya jawab. Dan kita sedikit dari lanjutkan prinsip dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.